Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar pemirsa Syiar Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sebagaimana biasa pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Ligairi natiqina biha karya Syekh Abdurrahim hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Ad-Darsul Ashir. Ya, kita masih di pelajaran yang ke-10. Ya, terakhir kemarin kita sudah sampai di tamrin yang ke-4 di halaman 57. Ya, yang punya kitab di halaman 57. Nah, kemarin kita sebutkan ya contoh suatu kata ketika disandarkan kepada ad-domir. Contoh kata disandarkan kepada domir. Ya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang al-idofah. Tentang al-idofah, penyandaran. Ya, bahwasanya di dalam bahasa Arab itu kita bisa menyandarkan dua kata atau lebih. Ya, kita bisa menyandarkan satu kata kepada kata yang lainnya. Ya, yang diberi nama dengan susunan al-idofah. Ya, kalau di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu kita menyandarkan kata yang zahir kepada kata yang zahir. Ya, contohnya kata benda kita sandarkan kepada orang. Kitab kita sandarkan kepada Muhammad, maka menjadi kitabu Muhammadin. Ya, jadi kitabu Muhammadin. Nah, itu yang kita sandarkan kata yang zahir. Ya. Ya, sekarang yang kemarin kita jelaskan itu ketika kita sandarkan bukan kata yang zahir, tetapi domir. Ya, domir itu lawan dari kata yang zahir. Ya. Sudah kita contohkan kemarin sebagaimana yang ada dalam kitab kata baitun. Ya, kata baitun ini ya bisa kita sandarkan kepada domir hiya, domir anta, domir huwa, ya begitu pula domir a, domir ana. Ya, ketika disandarkan kepada domir, maka apa? Maka domirnya bentuknya berubah. Yang tadinya hiya menjadi ha. Ya, baitu hiya menjadi baituha. Ya, yang tadinya domir munfasil, ya ketika disandarkan maka berubah statusnya menjadi domir muttasil. Ya, yang tadinya munfasil menjadi muttasil. Ya, baitu ana menjadi baiti. Baitu anta menjadi baituka. Ya, baitu huwa menjadi baituhu. Ya, domirnya menjadi muttasil. Ya. Naam. Sekarang kita masuk ke tamrin yang ke-5. Kita masuk tamrin yang ke-5. Naam. أضف الأسماء al-atiyata ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibati kama huwa muwaddihun fil misali adif al-asma'a al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddihun fil misali. Idofahkan, sandarkan isim-isim berikut kepada domir mutakallim, domir mukhatab, domir ghaibah dan ghaibah. Domir ghaib dengan domir ghaibah. Ya, domir ghaib dengan ghaibah ini sama saja. Cuman ghaibah untuk yang muzakkar, ghaibnya untuk yang muzakkar, ghaibahnya untuk yang muannas. Jadi di sini kita ya menyandarkan kata-kata yang ada dengan keempat domir tersebut. Ya, mutakallim itu ana, mukhatab di sini yang diinginkan apa? Anta. Ghaib yang diinginkan apa? Huwa. Ghaiba yang diinginkan hiya. Jadi kita menyandarkan kata-kata tersebut kepada domir. Ana yang pertama mutakallim, yang kedua mukhatab, anta, yang ketiga ghaib, huwa, yang keempat ghaibah, hiya. Ketika disandarkan, maka berarti domirnya menjadi bersambung dengan kata yang disandarkan tersebut. Ya, domirnya ketika disandarkan, maka menjadi bersambung dengan kata yang disandarkan tersebut. Ketika bersambung, maka berubah status domirnya yang tadinya munfasil menjadi muttasil. Karena domir ana, sudah kita jelaskan, domir ana, domir anta, domir huwa, domir hiya itu merupakan domir munfasil, domir yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Ketika dia bersambung dengan kata yang lainnya, maka berubah statusnya menjadi domir muttasil. Ya. Contohnya di sini qalamun. Ya, ini kata qalam. Kita ingin sandarkan kepada domir-domir tadi. Ya, ketika disandarkan kepada ana, maka menjadi hadza qalami. Ini adalah pena saya. Ana, ini adalah pena saya. Ketika disandarkan kepada domir anta, maka menjadi hadza qalamuka. Ini pena ka? Pena kamu. Ya, ini pena ka? Pena kamu. Ya, ketika disandarkan kepada domir huwa, maka menjadi hadza qalamuhu. Hadza qalamuhu. Ya, ketika disandarkan kepada domir hiya, maka menjadi hadza qalamu qalamuha. Ya, hadza qalamu qalamuha. Jelas ya? Naam. Jadi domirnya menjadi muttasil. Maknanya sama. Antara domir yang kita, domir yang munfasil dengan domir yang muttasil, itu ketika kita artikan sama. Ya, qalami sama dengan qalam, qalamu ana, pena saya. Qalamuka sama dengan qalamu anta, pena kamu. Dan seterusnya. Nah, ikra. Nah, fadal. Ikra al-awal. Hada kitabi. Intonasinya diperhatikan. Hada kitabi. Nah. Hada kitabuka. Hada kitabuka. Nah. Hada kitabuhu. Nah. Hada kitabuha. Nah. Hada kitabi. Hada kitabuka. Hada kitabuhu. Hada kitabuha. Jadi seperti itu ya. Nah. Berikutnya sarirun. Hada sarirun. Hada sariri. Hada sari. Hada sarika. Hada sari sariruka. Naam. Hada sariruhu. Hada sariruha. Naam. Hada sariri, ini kasur saya. Hada sariruka, ini kasur kamu. Hada sariruhu, ini kasurnya dia laki-laki. Hada sariruha, ini kasurnya dia perempuan. Berikutnya ismun. Ismi. Hada. Hada ismi. Hada ismuka. Hada ismuhu. Hada ismuha. Naam, hada ismi. Hada ismuka. Hada ismuhu. Hada ismuha. Naam, ini nama saya. Ini nama kamu. Ini nama dia laki-laki. Ini nama dia perempuan. Berikutnya, mindilun. Hada mindili. Hada mindiluka. Hada mindiluhu. Hada mindiliha. Mindilu. Hada mindili. Ini sapu tangan saya. Hada mindiluka. Ini sapu tangan kamu. Hada mindiluhu. Ini sapu tangan dia laki-laki. Hada mindiluha. Ini sapu tangan dia perempuan. Naam. Berikutnya, ibnun. Hada ibni. Hada ibnuka. Hada ibnuhu. Hada ibnuha. Naam. Hada ibni. Hada ibnuka. Hada ibnuhu. Hada ibnuha. Ini anak laki-laki saya. Ini anak laki-laki kamu. Ini anak laki-laki dia laki-laki. Dan ini anak laki-laki dia perempuan. Berikutnya, sayyaratun. Hada sayyaratun. Berarti kan? Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratuka. Hadihi sayyaratuhu. Hadihi sayyaratuha. Naam. Hadihi sayyaratun. Ini adalah mobil saya. Hadihi sayyaratuka. Ini adalah mobil kamu. Hadihi sayyaratuhu. Ini adalah mobil dia laki-laki. Hadihi sayyaratuha. Ini adalah mobilnya dia perempuan. Berikutnya, miftahun. Hada miftahi. Hada miftahuka. Hada miftahu. Hada miftahuha. Naam, hada miftahi. Hada miftahuka. Hada miftahi. Ini kunci saya. Hada miftahuka. Ini kunci kamu. Hada miftahuhu. Ini kunci dia laki-laki. Hada miftahuha. Ini kunci dia perempuan. Berikutnya, yadun. Yadun muzakkar atau muannas? Yadun muannas. Muannas, naam. Hadihi yadi. Jangan dipanjang. Hadihi yadi. Hadihi yaduka. Hadihi yaduhu. Hadihi yaduha. Naam. Hadihi yadi. Ini tangan saya. Hadihi yaduka. Ini tangan kamu. Hadihi yaduhu. Ini tangan dia laki-laki. Hadihi yaduha. Ini tangan dia perempuan. Diyad ini muannas. Maka kita ketika isyarah pakai isyarah ha hadihi, bukan ha hadza, karena hadza itu untuk muzakkar. Adapun untuk hadihi, maka kita menggunakan untuk apa namanya yad, maka kita menggunakan ha hadihi karena dia merupakan kata yang muannas. Naam. Berikutnya di sini kita masuk ke tamrin as-sadis, tamrin yang keenam. Ya. Contoh kata li, laka, lahu, laha. Ya. Li, laka, lahu, laha. Ya. Di sini ada yang ingin kita jelaskan ya, berkaitan dengan tamrin yang keempat kemarin, yang ketiga dengan yang keempat, dengan yang tamrin sekarang yang keenam. Ya, hampir sama penggunaannya, cuman katanya berbeda. Ya. Di sini ya, contoh kata ini, contoh ya, ya, indi dengan li. Indi dengan li. Ya, indi dengan li. Ya. Kalau indi ini untuk menyematkan, kita sematkan kepada kata yang indi ini untuk li ghairil akil, disematkan kepada kata yang tidak berakal. Ya, untuk yang tidak berakal. Contohnya seperti indi qalamun, indi sayyaratun, indi miftahun, indi kitabun, indi mindilun, indi baitun. Ya, ketika yang disematkan itu kata yang tidak berakal, maka kita menggunakan indi. Ya, li ghairil akil. Ya, li ghairil akil. Tetapi ketika yang digunakan kata li, ya li, maka ini disematkan untuk lil akil. Disematkan untuk kata yang berakal. Ya, untuk kata yang berakal. Contohnya seperti li ukhtun. Saya li ukhtun wahidatun. Saya memiliki satu orang saudara perempuan. Atau li akhun wahidun. Saya memiliki satu orang saudara laki-laki. Atau li bana li bintun wahidatun. Saya memiliki satu orang anak perempuan. Atau li ibnun wahidun. Saya memiliki satu orang anak laki-laki. Ya, ketika yang disematkan itu kata yang berakal, apa namanya, saudara, anak, atau semisalnya, maka kita menggunakan li, bukan menggunakan inda. Jadi dibedakan ya. Maknanya sama. Indi kitabun, aku memiliki buku. Li apa namanya, zaujatun, aku memiliki istri. Sama. memiliki kitab, memiliki istri. Cuma penggunaannya berbeda. Ini untuk yang tidak berakal, indi, li untuk yang berakal. Ya, atau kita ganti laka, sama ya. Li, laka, lahu. Ya. Laka. Tuh kita ganti di sini indaka. Ya, sama. Atau lahu, indahu, ya, sama. Jadi ini untuk yang tidak berakal, ini untuk yang berakal. Ya, jadi jangan kita bolak-balik. Jangan sampai yang berakal kita menggunakan indahu atau indi atau indaka. Yang tidak berakal kita menggunakan lahu atau li atau laka. Ini keliru. Ya, harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Nah, latihan yang keenam di sini, ikra li laka lahu laha. Jadi ini li ya. Asalnya kan lam disandarkan kepada saya maka menjadi li. Lam disandarkan kepada anta maka menjadi laka. Lam disandarkan kepada huwa maka menjadi lahu. Lam disandarkan kepada hiya maka menjadi laha. Jelas ya? Li, laka, lahu, laha. Nam. Al-awal ikra summa tarjim. Li, laka, lahu, laha. Nam. Al-awal ikra summa tarjim. Baca dan terjemahkan. Li milik saya, laka milik kamu, lahu milik dia, laha milik dia perempuan. Naam. Al-awal li li ukhtun wahidatun. Naam. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Ma ma'naha? Aku memiliki saudara perempuan satu. Naam, aku memiliki satu orang saudara perempuan. Aku memiliki satu orang saudara perempuan. Atsani, berikutnya. Alaka akhun? La, mali akhun. Naam. Alaka akhun? La, mali akhun. Alaka akhun? La, mali akhun. Ya, apa artinya? Apakah kamu memiliki saudara? Ya, alaka akhun artinya apakah engkau memiliki saudara? Laka apakah engkau memiliki akhun saudara? Maka jawabnya la, mali akhun. La, mali akhun. Ya, ketika tidak punya saudara maka jawabnya seperti ini. Tidak punya saudara satu orang pun, maka jawabnya seperti ini. La mali akhun. Apa artinya? Tidak, saya tidak memiliki saudara. Ya, tidak, saya tidak memiliki saudara. Ya, tidak. La mali akhun. Tidak, aku tidak memiliki saudara. Ya. Kalau punya berarti bagaimana jawabnya? La, na'am. Na'am. Li akhun. Li akhun wahidun. Ya, kalau saya punya satu orang saudara, na'am li akhun wa wahidun. Ya, saya memiliki satu orang saudara. Berikutnya, nomor 3. Ukhti laha tiflun sagirun. Naam. Ukhti laha tiflun sagirun. Ukhti laha tiflun sagirun. Apa artinya? Aku memiliki saudara, dia anak kecil. Anak kecil yang pendek. Bagaimana coba? Ukhti. Ukhti apa artinya? ukhti, saudara perempuan. Iya, saudara perempuanku. Saudara perempuanku. Laha. Laha. Oh, saudara perempuanku, dia memiliki anak kecil yang pendek. Nah, ukhti, saudara perempuanku, laha, dia memiliki tiflun sogirun, anak kecil. Ya, bisa kita artikan anak kecil yang pendek, bisa ya. Nah, berikutnya Rabi'. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ya, zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Apa artinya? Teman saya, dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naam. Teman saya lahu, dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Perhatikan di sini, ketika di nomor 3 tadi, ketika disebutkan pertama ukhti, disebutkan di awal ukhti, maka pakai laha. Nomor 4, ketika yang pertama disebutkan zamili, maka menggunakan lahu. Ya. Ukhti nomor 3 pakai laha, zamili pakai lahu. Kok berbeda? Berbeda. Karena ukhtun itu muannas. Maka ketika kita berikan domir, ya, kita berikan domir, maka pakai domir laha. Karena ha di sini menggantikan kedudukan hiya muannas. Ketika zamil itu muzakkar. Ya, zamil itu muzakkar. Maka ketika kita sematkan domirnya, maka menggunakan domir hu, setara dengan hu, huwa, ya, yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah muzakkar. Ya, jadi diberikan domirnya sesuai dengan keadaan kata sebelumnya, ya. Enam. Naqul, lihat di dalam kurung, naqul indi kitabun, wa naqul li akhun, la naqul indi akhun. Dalam kurung di halaman 59, naqul, kita katakan, indi kitabun. Ya, indi kitabun. Ya, kita katakan indi kitabun, aku memiliki kitab. Wa naqul li akhun, kita juga katakan li akhun, saya memiliki saudara. La naqul, kita tidak mengatakan indi akhun. Ya, salah kalau kita katakan indi akhun. Ya, ini keliru. Harusnya pakai li akhun, bukan indi. Karena tadi sudah kita jelaskan, indi itu untuk yang ghairul akil, li untuk yang berakal. Akhun itu berakal. Ya, akhun itu berakal. Maka kita menggunakan li, bukan menggunakan indi. Jelas ya? Nah, jadi seperti itu ya. Nah. Kita masuk ke tamrin berikutnya. Tamrin as-sabi'. Tamrin yang ketujuh. Ma'ah. Nah, di sini kita dapati kata ma'ah. Ya, ma'ah. Ma'ah ini merupakan dzaraf. Ya, ma'ah ini merupakan dzaraf. Sama seperti amama. Sama juga seperti khalfa. Ya. Di pertemuan-pertemuan, pelajaran-pelajaran sebelumnya, sudah kita dapati zorof jenis yang lain, yaitu amama. Begitu pula khalfa. Amama khalfa. Ya, kedua kata tersebut, itu zorof. Ah, ma'a di sini, ini juga zorof. Ya, ma'a di sini, ini juga zorof. Zorof. Ya. Maka apa? Lihat di sini, di kalimat di sini. Coba dibaca dulu. Ma di sini, ma di sini maknanya bersama. Ya, ma di sini maknanya bersama. Ya. Nomor satu. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya, kharaja Hamidun ma'a Khalid. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalid. Hamid telah keluar bersama dengan Khalid. Ya. Hamid telah keluar bersama dengan Khalid. Ya. Qama al-mudarrisu khalfa as-sabburatin. Qama mudarrisu khalfa as-sabburah. Alif lam. Khalfa as-sabburati. Ya. Qama al-mudarrisu khalfa as-sabburati. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya. Lihat. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Ma'a dengan khalfa ini merupakan kata yang sama. Maksudnya apa? Sama dari sisi jenisnya. Ya, ini sama-sama zorof. Ya, sama-sama zorof. Kata yang menunjukkan keterangan tempat. Ya, kata yang menunjukkan keterangan tempat. Khalfa dengan ma'ah, zarof. Ya. Ha. Kedua kata ini posisinya sebagai mudof. Ma'ah ataupun khalfa, ini kedua kata ini posisinya sebagai mudof. Ya. Ada susunan idofah di situ. Ya, maka ma'ah dan khalfa ini sebagai mudof. Kalau ma'a dan khalfa sebagai mudof, maka apa? Maka otomatis kata yang setelahnya ini berkedudukan sebagai mudofun ilaih. Jadi Khalid, begitu pula Saburah, ini sebagai mudofun ilaih. Makanya apa? Makanya harokat dari kata Khalid dan Saburah itu dengan kasro, karena posisinya majrur. Mudofun ilai sudah kita sebutkan itu posisinya majrur. Di sini tandanya dengan kasro. Khalidin asaburati. Jadi jangan kita bingung loh, kok tiba-tiba kata yang terletak setelah ma'a kok tiba-tiba menjadi kasro? Ya, kenapa? Ya, karena tadi, karena ma'anya sebagai mudof, ya kata setelahnya sebagai mudofun ilai. Mudofun ilai itu majrur yang ditandai di sini dengan kasro. Jelas ya? Nah, jadi ma'a dengan khalfa ini sama. Ya, begitu pula amama dan kata-kata yang semisal dengannya yang dikategorikan dalam zaraf, ya, kata yang menunjukkan keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Naam. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin, apa artinya? Hamidun telah keluar bersama Khalid. Ya, Hamid telah keluar bersama Khalid. Berikutnya nomor 2. Zahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Apa artinya? Dokter itu telah pergi bersama insinyur. Ya, dokter itu telah pergi bersama insinyur. Berikutnya. Jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Apa maknanya? Guru itu telah duduk bersama kepala sekolah. Ya, guru itu telah duduk bersama kepala sekolah. Berikutnya. Man ma'aka ya Ali? Man ma'aka ya Ali? Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Berikutnya, apa artinya? Man ma'aka ya Ali? Siapa bersama kamu ya Ali? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ya, ma'i zamili, apa artinya ma'i zamili? Saya bersama teman. Ya, bersama saya, teman saya. Ya, bersama saya teman saya. Naam. Berikutnya yang terakhir. Aminatu ma'aha jawjuhu. Baca ulang. Aminatu ma'aha zawjuhu. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu ma'aha zawjuha. Ya. Apa artinya? Dia bersama suaminya. Ya, bersamanya suaminya. Ya, Aminah bersamanya suaminya. Ya. Alhamdulillah selesai dari tamrin yang ketujuh. Ya. Alhamdulillah tadi juga sudah kita sebutkan, ya, sudah kita sebutkan beberapa faedah yang bisa kita pelajari di pelajaran hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari tadi bisa kita fahami, ya, bisa kita ambil manfaat darinya. Naktafi bihadza, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.